Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'idu wa nastaghfiru wa nastahdi wa nastarsidu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbam wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adhim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, innal ladhina yu'duna Allah wa rasulah la annahumullah fit dunya wal akhirah. Satruse wa a'atta lahum azabam muhina. Masya Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 57. Artosipun tiang-tiang kathah singgahe lorone kemuliaane Allah Ta'ala. Yudunullah semencaci maki Allah Ta'ala, pangeran dicaci maki. Wa rasulahu lan mencaci kan utusan Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa niku? Diancam. La anahumullah. Maka mereka-mereka kedilaknat dening Allah Ta'ala. Ana endi? Dunya dilaknat, besok akhirat dilaknat. Naudzubillah. Hati-hati niki lho. La anahumullah fid dunya wal akhirah. Hati-hati kanca-kanca. Ojo pisan-pisan sampeyan nyinggung napa niku kemuliaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sekalian jangan sekali-kali mengejek, ilokno, mencaci maki kemuliaane sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gua ancamane gede, dunya kena laknat, akhirat kena laknat. Di bawah itu wa a'atta lahum azabam muhina. Yang nikungkin wonten akhirat disediakno siksa sing menghinakan. Tafsirane wonten ngene tafsir Munir inggih menika kaya napa? Wa min asyaddil adza la sangat saking banget-banget menohok mencaci maki ngilokno adalah at-ta'nu fi sahabat. Menjelek-jelekkan sahabat dari sahabat murtad munafik naudzubillah. Itu memang jadi sasarannya orang Syiah. Itu memang menjadi target orang Syiah. Kabeh sahabat murtad kabeh. Karena sing terbanyak menceritakan hadis Kanjeng Nabi adalah sahabat. Termasuk sepaling kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wah, gila eno kali orang-orang Syiah. Abu Hurairah munafik, kafir, Allah Ta'ala beri Kanjeng Nabi beri berita bahwa Abu Hurairah termasuk ahli nar, naudzubillah min dzalik. Itu cacan mereka. Jadi saiso-iso nang Islam didono. Saking sahabat, terutama sahabat yang membawa beberapa ribu hadis saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi min asyadil adza. Terus banget-banget ing larakno teng Allah taala teng Kanjeng Nabi at-ta'nu fi sahabat. Wal hibatu ngrasani. Pasti bahatul Abdul Muslim lan halal wis. Entek nois donyane wong Islam niku. Asal mereka itu ahlus sunnah wal jamaah ngoten, Pak. Iki kula ngatakake buku majalah Kiblati. Niki. Kiblati tahun edisi 4. Lajeng bulane bulan Jumadil akhir. Maret, April. Bagaimana yang terangkan? Niki ada dialognya antara ulama ahlus sunnah wal jamaah kali imam Syiah. Dialog habis-habisan, Pak. Akhir-akhirnya ulama Syiah keok. Dan alhamdulillah dengan kalanya dia itu dialog, akhirnya beliau dengan ikhlas masuk kembali pada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Kalau pikir buat tenen dan tak, wong Syiah menang kali kalau semasa bertanya dia menang, menang je. Asal dialognya jujur, tidak Aisyah. Sebab mereka orang Syiah itu betul punya pegangan sing teguh, kados Al Quran kita. Mereka tidak punya pegangan sing kuat, sangat khasikan Nabi. Temenan itu. Jadi teman-teman kabeh niki, alhamdulillah, gak ada Quran sing asli. 30 juz yang diturunkan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya. Makanya supaya dijauhkan orang Islam dari Al-Qur'an niku kandani karani Al-Qur'an niku palsu. Ngoten, Pak. Dikatakan bahwa Al-Qur'an itu dikurangi, tambahi, ngoten niku. Perlu nih orang-orang Islam sing jauh dari Islam dari Al-Qur'an. Ben saged. Sampai dina kiamat ben saged. Itu rekayasa mereka. Dan juga kita niki, enggak ada hati kanjeng tapi sing sohe, sing ausak, sing kuat. Mereka enggak punya. Mereka enggak punya hadis. Paling-paling hadis an Abi Abdillah tentang tawisan. Niki terangkan niki. Niki terangkan. Jadi dengan argumentasi niki, tokoh Syiah, Imam Syiah dengan ikhlas masuk ke dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Niki kalau corek-corek niki masya Allah. Nih, loh tak apa-apa niki. Pun masya Allah. Luar biasa niki. Lesan moco niki. Makin kalau juga izin. Kali niki. Mengurusi majalah Kiblati niki. Untuk saya kutip. Dan saya tulis di buku kecil. Dan saya cetak. Saya bagi cuma-cuma. Kamu kata begini gini, temenan niki, temenan. Ya izin. Sebab mungkin insya Allah pada bapak si hadir niki, insya Allah malam Rebo bakal niki 7 hari yang akan datang pengajian niki bagian kula niki dipun isi dening Dr. Kiai Haji Hasan Basori. Insya Allah. Kalau mundal pribadi. Jadi pengajian kula niki diganti beliau. Malam Rebo yang akan datang insya Allah, insya Allah. Beliau harus datang dari Kuwait. Bagaimana oleh-oleh beliau? Beliau dari datang dari Mekah Madinah umroh. Jadi malah pemben iki menteko. Lek perlu sampean nggo rekaman-rekaman. Nggih. Ah beliau niki termasuk orang sing tokoh-tokoh ahlus jamaah ahlus jamaah untuk menangkasi aniki. Insyaallah merbu. Kedua, benjing Sabtu niki dari Pak Tarhiyo niki oleh Tarhiyo ya. Minjing Sabtu ya nggih. Ya. Niki mulai tanggal 1 Rajab. Lah Rajab ini termasuk salah satu bulan sing mulya. Inna iddatasyuhuri innallaha isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun khurum. 4 di antara 12 ada bulan-bulan sing mulya. Siji Dzulqa'dah. Selo. Loro Dzulhijjah. Besar. Tiga Muharram. Wadah. Kanca-kanca waspada. pawai, ta'aruf ketinggian niki. Lajeng sekawan Rajab. Niki tanggal 1 Rajab insyaallah jatuh pada hari Sabtu lusa. Semangke niki Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Lek kersa monggo poso. Nggih, poso Rajab nawaitu sama hoten an sunnati pada Rajabin. Enak niki. Sebab Rajab niki termasuk bulan mulia apa sebab? Sebab Kanjeng Nabi dipun angkat dari Nabi dan diwajibkan sembahyang lima waktu dan umatnya sekali pada Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rajab. Nah, monggo para bapak nggih. Ketiga, siji wau insyaallah malam Rebo Basarawi ya Basari Hasan Basari. Lajeng Rajab ketiga niki kanca-kanca mas saja wau injing jam 8 jam itu berangkat tengeri Paiton teng dalami Kiai Abdul Jalil ikut rapat fas kalau bukan gak istiwa ke sana kau naik sebab gue lihat bengi kok pengajian di masjid malih perai malih jadi kalau mesti kocok-kocok si nom-nom itu Aib Nizar, Aib Akil, Aib Jenengi, Ustaz Basir, Ustaz Noval, Ustaz Jenengi mundir di Kostoyo toko-toko ahli sunnah jamaah kalau mek ngelayani kocok-kocok ini fas front anti aliran sesat, front anti aliran sesat yang dikomandani dan dipimpin oleh Al Habib Ahmad bin Zain Al Kasurabaya. Kata Al Bayinat, pakainya Kiai Haji Ali Error Maduro, termasuk Al Fakir Kulo, termasuk pengurus-pengurus pak. Gih, ya hasilnya makin kalau takut beliau, bagaimana hasilnya? Sebab yang jelas makin tanggal 12. Ini kenapa main ya? Mei nggih tanggal 25 Mei akan peresmian fas wonten ing Islamic Center Jalan Kupang Surabaya. Kalau perlu mari datang ke Kosdoyo untuk napa niku hormat berdirinya fas front anti aliran sesat termasuk aliran Syiah. Pun. Kalau wacana niki bagaimana salah satu dialog mereka? Mereka mengatakan, ingat, kabar itu takiyaka bembun. Orang Al-Zah Jamaah, tokoh niki, takon lebih tokoh Syiah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ikut membaiat ketiga khalifah. Abu Siddiq, Radha'ah, Ali bin Abi Thalib ikut baiat. Waktu masyarakat Islam membaiat Umar Khattab, Sayyidina Ali dalam baiat. Ratus manafan baiat, Sayyidina Ali derek. Jadi tiga dia khalifah ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah ikut baiat. Malah-malah, jadi ini kita ngakin. Malah-malah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, niku menikahkan putrinya, yang bernama Ummi Kulsum, dengan Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Jadi ini orang-orang si Ali bin Abi Thalib Abu Khattab tarung jadi sopan jadi sopan itu depo kupun di mawon kita mana saja data yang terangkan bahwa antara Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Khattab dan itu ada persen tidak ada malah saling mendukung saling bantu di dalam melaksanakan pemerintahan. Malah Abu Khattab saking kepingin ini dari keluarga Kanjeng Nabi Mekusum dikawin. Saya jangan punya turun. Ketiga, Sayyidina bin Abi Thalib memberi nama-nama anak beliau dengan nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Ngoten pak, masya Allah. Ngoten. Jadi tiga alasan ini tidak bisa dijawab oleh orang-orang Syiah. Bingung ulama-ulama siapa bagaimana cara menjawabnya. Quran nggih ngoten niku ngomongi. Hadis ngoten niku, bagaimana cara mereka enggak bisa? Satu, Sayyidina Ali ikut baiat Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Dua, Sayyidina Ali mengawinkan putrinya Ummul Kulsum dengan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali memberi nama putra beliau dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dijawab mriki, jawab-jawab cara cakat-cakat. Ditangaken iki, inilah pertanyaan yang menggelisahkan para imam Syiah. Karena mereka tidak menemukan jawaban yang meyakinkan. Dan tidak akan tidak punya. Jadi tiga pertanyaan itu orang-orang sejak-jak dulu. Zaman ini sengarang Al-Kafi jenengin itu. Kulainya. Tidak punya jawaban. Sampai hari ini. Jawaban yang tepat sih sama seakal tidak bisa. Pertanyaan tiga nih guys. Kalau memang Abu Bakar itu ngerampas hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena khalifah, mengapa Sayyidina Ali kok ikut baiat? Kalau mengambil Ali ku satu dengan Umar Khattab, mengapa Umar Khattab kok dinikahkan Abi Putri ini? Ketiga, kalau Sayyidina Ali niku apa niku dengki ambil para sahabat, mengapa beliau beri nama anak-anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman? Fakta pak, fakta. Cara kita jawaban niku, kita tahu. Sayyidina Ali tidak menuntut jabatan khalifah demi menjaga persatuan umat. Jadi ini ngoten. Demi menjaga persatuan umat. Tapi nyatanya sekarang-sekarang, terus diacak-acak tentang khalifah. Jadi Sayyidina Ali tidak menuntut khalifah itu dari Abu Bakar, Abang Sidir, demi menjaga umat. Persatuan umat. Tapi mengapa sampai sekarang orang-orang Syiah tetap nuntut mawon? Oh, Sayyidina Ali tidak nuntut. Kalau Sayyidina Ali berhak menjabat khalifah, Sayyidina Ali diam. Tidak nuntut. Kok jadi ini? Orang saya ini nuntut gak karuan. Kok iya model ini? Nah, satu. Jawaban kedua, pernikahan Umar Khattab dengan putri beliau dikatakan terjadi secara paksa. Jadi soal paksa. Kalau tidak ada kitab. Tidak, tidak sama sekali. Dengan ikhlas. Dan dilakukan langsung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Didikan langsung oleh beliau. Sopo cara ini maksa? Wong Ali bin Abi Thalib berani tanya kaya ngono. Dijuluki Asadullah, jingannya Allah Ta'ala. Kok iso-iso dipaksa? Ya iso, kok sakit. Itu memang alasan yang dibuat-buat oleh mereka. Ketiga, Masya Allah. Dan baiat yang diberikan kepada diberikan kepada ketika khalifah itu tersebut disebut sebagai takiyah. Takiyah mana? Tidak ada. Lihat-lihatan tidak ada. Jadi mungkin les kadung kebelebet kaya jawab les buntu jawabannya paling-paling jawabannya takiyah. Macam-macam takiyah. Inilah mereka. Dan terus konco-konco sedoyo supaya diketahui bahwa apa yang terjadi para sahabat itu tidak betul adanya. Tidak betul adanya. Sing paling tepat sampean maca buku-buku Ahlus Sunnah Jamaah. Biar tahu sampean. Jarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong bodho niku penyakit. Wong bodho penyakit, tambane ngaji. Tambane takon kiai-kiai ulama-ulama, ngoten lho. Al-jahlu da'un. Wasifa'u su'alul ulama. Ya kan Nabi. Wong bodoh itu bodoh penyakit. Lantak pada penyakit. Ngaji lantakan ulama-ulama. Muga-muga sedaya kanca kula duwe ilmu sing manfaat sing barokah. Cek ilang kebodohane. Lek bodohane ilang, penyakitnya ilang, Pak. Lek penyakit ilang, gak sempat bodohno ae wong sampeyan. Sampeyan gak bakal ditipu tiang. Wong pinter sampeyan. Kemudian mali niki. Ketiga, kalau memang itu terjadi perampasan khalifah yang miliknya Ali kata Umar Syiah, dirampas oleh Khalifah Bakar, mengapa para sahabat kok diam saja? Sedoyo sahabat diam. Lek pancen ini kerampasan dari Al-Ghaid pada Al-Ghaid, mesti khalifah menip sahabat ini mesti protes. Mesti nombor itu bentrani. Itu hanya Abu Thalib. Mengapa kau dirampas khalifah? Berarti itu Kanjeng Nabi senajan boten nentukan khalifah pengganti beliau, tapi semua sahabat sepakat bahwa pengganti beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bukti ini sahabat tidak protes. Semua sam'an wa ta'atan. Mengapa terus sedang Al-Quran dan sunnah Nabi masih segar dalam ingatan para sahabat? Wong sahabat itu gak protes mboten nuntut haknya Ali bin Thalib karena mereka-mereka sahabat membaca Al-Quran. Gak ada yang mengatakan Al-Quran tua, ini haknya Ali, gak ada. Hadis sudah gak ada. Padahal para sahabat sangat hafal, sangat mendalami Al-Quran hadis. Oh, itu buktikan bahwa memang tidak ada Al-Quran hadis menerangkan bahwa setelah Rasulullah meninggal diganti Ali bin Walid, tidak ada. Dari itu supaya orang-orang Islam itu macam itu dijauhkan dari kedzaliman, sais Quran iki dono teko wong Islam jamaah, hadis dono ala jamaah. Aran ya Quran iku palsu, orang tak buajak. Quran itu hadis iku dipimpin jenenge diriwayat oleh sahabat sing kafir munafik. Itu rekayasa mereka yang dituntun oleh orang-orang Yahudi. Balik mari Yahudi mali, Pak. Detiksian itu pertama kali sing menimbulkan adalah Abdullah bin Sabah. Jeneng asline Abdullah bin Saudah. Itu orang Yahudi tulen sing pura-pura masuk Islam. Kok jadi ini ya Allah, kok jadi ini para abib-abib ini bro. Melok si aniku apa gak keliru ta? Sebab si aniku sing nyokolno, sing bentuk, sing berindukan orang-orang Yahudi, kok nurut mereka? Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Untuk ini orang-orang Ahlussunnah Jamaah niki terangaken Quran dijauhkan dari kita. Dikatakan Al-Quran palsu. Para sahabat semua murtad. Kadene ngoten supaya hadis-hadis Nabi niku dak dipercaya. Apa sebabnya? Sebab sehingga hadis adalah para sahabat. Dan sahabat itu murtad. Ngoten, Pak. Niku kepinteran orang-orang Yahudi yang paling lihai. Dan sahabat yang paling banyak menurut hadis paling dibenci dan paling dimusi oleh orang-orang Syiah. Dari sahabat Abu Hurairah, Umar Khattab radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, iku sedoyo paling dibenci oleh Syiah karena beliau-beliau ini adalah yang paling banyak menceritakan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sampean maca buku-buku niku. Maka insyaallah kalau diizini oleh redaktur niki, adat kula badhe ngutip niki khusus kula damelaken buku cilik tak bagakaken. Baca ngerti sampean niku. Iya. Ada lagi niki terangaken. Pola pikiran orang-orang Syiah memang sangat menyimpang sekali. Mapa? Dikatakan begini, mereka mengatakan bahwa Khomeini berhasil melakukan revolusi Islam katanya. Bahwa Khomeini berhasil melakukan revolusi Islam di Iran dengan bantuan para pendukung dan orang dekatnya. Jadi ini, jadi Khomeini berhasil mendirikan negara Islam, jadi negara Islam jadi ini. Di Iran Khomeini berhasil karena dapat dukungan para pendukung dan orang dekat. Sementara loh, niki loh. Sementara Kanjeng Nabi niku sedoyo sahabat murtad kabeh. Tak iso. Kanjeng Nabi nunggu sahabat iki loh 23 tahun. Didede, dipelajari, diwurui, dinasehati. Kanjeng Nabi sedo murtad kabeh dadana. Berarti Kanjeng Nabi tidak berhasil. Berhasil Khomeini. Ini pikiran sing nyimpang kata niki. Memang pola pikiran orang-orang Syiah sangat menyimpang sekali. Mereka mengatakan bahwa Khomeini berhasil melakukan revolusi Islam Iran dengan bantuan para pendukung dan orang dekat. Tapi para sahabat semuanya murtad. Berarti Khomeini lebih berhasil daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Khomeini bisa merekrut teman-temannya, orang dekatnya untuk mendukung revolusinya. Sementara Kanjeng Nabi gak berhasil karena sahabat-sahabatnya murtad kabeh. Bagaimana itu terjadi? Penjawab. Imam Syah tidak jawab. Mereka dengan tentok. Kayak mana engkau dengan tentok. Tidak jawab. Tidak bisa jawab macam ini. Kenyataan, Pak. Mereka mengatakan bahwa Khomeini berhasil mendirikan negara Islam Syiah di Iran dengan bantuan pendukungnya dan orang dekatnya. Sementara Kanjeng Nabi sahabatnya murtad kabeh, kok iso? Apa Khomeini lebih berhasil, lebih pandai daripada Kanjeng Nabi? Bagaimana Imam badannya jawab? Kayak man ungkuk dengan nantok. Masya Allah. Hati-hati sama ini. Ingat, malam Rabu akan datang, insya Allah kami mendatangkan dokter ke Yajah Tembasa. Toko kabeh, monggo. Toko kabeh. Lek perlu gak api. Lek perlu gak usah tingan. Pentakon. Ini Maghrib, isak selesai, jembayang, mari isak dilatih lagi. Eman pak, nggih. Mari isak benika lho. Mari sembang isak jamaah langsung mali pertanyaan. Nggih, alhamdulillah muga-muga beliau ndak ada halangan. Para bapak sing terakhir iki, diniki dadi niki. Kalau orang-orang Syiah mengatakan bahwa para sahabat itu murtad semua, munafik semua. Pertanyaan, dari mana orang-orang Syiah mendapat ajaran agama Islam? Dari ajaran Rasulullah. Ayo. Ini enggak saya jawab. Kalau para sahabat murtad, munafik, keluar dari agama Islam. Pun Anda itu loh, masuk Islam, mengetahui hukum Islam dari mana? Kalau dari sahabat. Lah mereka ada menangi kali sahabat Abi Abdullah betul menangi, Abu Ja'far Siddiq tidak menangi. Bagaimana? Yang diagungkan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hasan boten. Padahal Husain ini masih sekedip menerima ajakan Kanjeng Nabi. Kemudian bagaimana mereka kok mengatakan murtad sahabat? Dari mana mereka? Kalian jawab. Akhirnya salaman. Sejak saat ini saya akan keluar dari Syiah. Dan insya Allah dengan ikhlas saya akan masuki lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita angkatkan. Pun kuatas insya Allah mungkin kalau kutip, kalau gak ada buku cilik-cilik, gratis. Maksudnya ini kocok-kocok gratis tuh ya. Gak tahu tuku. Kok gratis tuh senang benda ya. Gak apa-apa wis ya. Kemudian kata hasil itu lagi ya. Pun. Maka itu kocok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Niki tentang keimanan. Iman sing paling kuat niku salah kanjeng Nabi adalah imannya Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Ngoten Pak, niki tak ngaten mangkin. Ngono bakat jadi murtad, munafik jadi ini. Ya nopo niki. Tak bertentangan lah dengan kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza alam ayatu zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Al-Quran iki Pak. Mergane kanca-kanca kabeh sing hadir ojo lali tiap hari ojo sampai kosong saking maca Al-Qur'an. Mari kita baca. Monggo diwaca. Qur'an iki. Tiap hari walaupun satu ruku. Kanjeng Nabi dawuh, "Inna aktsarat tasalli taraddutu qira'atu Qur'an." Malah buku terangaken, sak temene luwih gedhe-gedhe hiburan. Mesti manusa wa kula meneng iki akeh susah ya, Pak. Sing paling bisa menghibur kesusahan hati, maca Quran. Tarot dudu, diwaca, kurus kan diwaca. terus kok diwaca. Menten ulama, masya Allah, ulama Gambia niku sak tawafan petung ubengan niku khatam Quran 30 juz. Gak masuk akal sampean. Itu kenyataan. Kenyataan, Pak. Dadi ulama biyen wali-wali ben niku tawaf petung ubengan itu Quran 30 juz khatam. Ya apa kirangan? Alam beliau tidak lain dengan kita. Alam beliau lain dengan kita. Lah kita ini kadang-kadang setahun khatam, Pak. Setahun deh. Ya apa? Lah beliau-beliau ini satawapan khatam Quran. Itu ngubengan. Kita ini setahun khatam. Ngun kati jauh mengusar gua kita. Ya moga-moga mawon. Ya moga-moga mawon. Asal rahmat. Asal fadhole Gusti Allah Ta'ala. Kul bifadlillahi wa birahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Muga-muga kita oleh fadl rahmate Gusti Allah. Alat pun izini masuk dalam surgane Gusti Allah Ta'ala. Kajian apa? Lewong niku maca Al-Qur'an tambah imane. Zadadhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Pandur-pandur napa? Napa Quran iki Quran gini Quran iki mrene maliman. Kaono karo liyane. Ya Quran sia, ndi Quran sia dudono. Dudono. Kudu dudono. Besok teko Quran iki sia. 17.000 ayat ndi rupane engko ganggu-ganggu ae. Lah kita mboten Quran ada. Kok Quran kurang pate Quran kabeh alhamdulillah. Kita baca. Jadi saya kira, jadi Quran yang asli ni kini pun tidak ada lagi dah. Ya anak Quran alif, Mushaf Fatimah, niki niki palsu, buat korom. Latihan seterusnya. Kala Nabi, kanji Nabi Dawud datang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Putarannya bin Umar Khattab radhiyallahu. Kena salah. Alikan kepada Khattab, Ali bin Abdullah bin Umar tanya kepada Nabi, mina anilimani, ayazid yang kusut, kepada Nabi, iman itu nampak sempat kurang, bertambah, nampak sempat tambah, berkurang, nampak, kala naam, yo, iman itu bisa tambah, itu kurang, al imanu yazidu wayang kusut, yazidu wayang kusut, alhamdulillah. Sing sering-sering kalau dengar saking para kiai-kiai para habaib sing nambah iman sing paling kathah maca Quran. Maca Quran bisa tambah imane sampai mati nggih. Enten sahabat namine Muawiyah bin Muawiyah. Sanes Muawiyah bin Sumas sanes Muawiyah bin Muawiyah. Kanjeng Nabi waktu ini perang tebih dari Madinah. Lama ini yang bersedoh di Medina. Wahyu Sang Jibril. Ya Rasulullah. Sebab sampean yang ahli macam orang sedoh. Sampai ku Muawiyah bin Muawiyah. Innalillah. Pun. Esai konco-konco sedoyo. Semain hoib. Pun bawa ikan Nabi. Hadir. Jangan hadir apa sih? Medina ini kok. Ketok pak. Di jenazah diangkat Allah Ta'ala. Ketok. Orang dukur, ikhok, Muawiyah, jenazah, sembahyang hadir. Pada sembahyang takon, ya Jibril, nopo kelampare Muawiyah menikok, mohon derajate. Waktu pejani ku diketok no Allah, dina Allah Ta'ala, ketok lu, nopo kelampare, sebab beliau niku, mohon leren-leren, maco ikhlas. Bulhu, kiaman wa qu'udan wa ala junubi. Ngoten dai Pak masyaallah. Ira wa sampean. Dadi Muawiyah bin Umar niku sangat derajat kene iku masyaallah luar biasa. Diangkat jenazah kan jenenge ketok sebab beliau sak leren-leren maca kulhu. Kiaman wa qu'udan wa ala junubi. Dadi jelas Pak. Quran merupakan penambah iman kita sedoyo. Iya, dikanya Nabi dengan Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Iman tambah sekurang sampai wong sing imane kuat tambah sarga bangunane. Sampai wong sing nggih kurang imane neraka bangunan niki. Ayo diwaca. Qala na'am. hatta dzikra sahibau aljannata wa yanqusu hatta dzikra annar. Lek kurang imane yen rokok ngene. Lek tambah imane nggih surga ngene iki Kanjeng Nabi. Yang ketiga iki qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lau wuzina iman wa bakrin di iman di hadil ummah laruji habihi ya nopo yang siji Abang Siddiq niku imane dibanding umat iku sik menang saking kuatnya iman Nabi Abang Siddiq tonton jadi umat iku jatah siji imane dibanding Abi Umar Abang Siddiq rodeh nggih dia menang niku saking kuat iman lho ngono niku lho jadi orang-orang si murtad dari awis lah masyaallah percaya sampean naudzubillah min dzalik. Lajeng yang keempat ini kasih penting dal hadis anna nisa nabi wa auladahu wa ahfadahu min ahli jannah alhamdulillah. Bikin hadis sore sak temene garwa-garwa dengan Kanjeng Nabi termasuk Aisyah radhiyallahu anha termasuk Siti Hasan radhiyallahu anha niku loro niki sing paling dibenci kali Syiah. Aisyah Hafsah. Aisyah putrine Abu Siddiq. Hafsah putrine Umar bin Khattab, demenjinin tentean. Termasuk niki ahli surga. Inna nisa annabi auladahu wa khadahu min ajannah. Karwane Kanjeng Nabi, putrane Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi termasuk ahli surga. Saterusé wa ajma'a ahlul haqqi ala anna sahabata rungokno niki ala anna sahabata al-kirama kulhum udulun dan semua sepakat ulama-ulama sak donya sepakat bahwa para sahabat adalah sahabat ada orang-orang sing adil mu'amanu dipercaya lam yaktumu syai'ul Qur'anul Karim. Mereka-mereka tidak menyembunyikan satu huruf pun, satu ayat pun dalam Al-Qur'an boten. Tuduhan orang Syiah disikit no, ambil sesuatu nafan, diringkas, disubuk ngoten tak. Perlu apa? Perlu nih orang Islam supaya jauh dari Al-Qur'an. Palsu itu ngoten loh, karepe. Iki boten. Para sahabat satu pun tidak ada yang menyembunyikan Al-Qur'an. Satu sahabat tidak ada yang nyengit saya tidak akan ada. Semua dicondok kape. Datang para umat Muslim. Wallahukman alahkam. Wasir al-Islamil Hanif. Mereka para sahabat-sahabat tidak menyembunyikan Al-Quran. Tidak menyembunyikan hukum-hukum syariat. Haram ya haram. Halal ya halal. Itulah sahabat. Adil sedoyo. Terpercaya semua. Lajeng yang kelima, niki sing perlu kira parep. Qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min umati. Syafaatku, pertolonganku iku besok tak kena sawas kabatu, tak kena umat-umatku sing dosa gedhe. Termasuk kita niki lho, Pak. Kabeh niku monggo kita rumangsa dosa gedhe. Insya Allah besok muga-muga akhirat angsal salati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten kanjeng Nabi tok sing syafaat. Detung niki. Di akhir wasfa'u kadzalika anbiya. Demikian juga sakenya kanjeng Nabi siji para nabi. Tang umate. Wal mursalun para utusan tang umate. Malaikat pengarabun sampean insya Allah. Lekin nama Jibril, isal besok oleh sahabat Jibril, isal muka-muka. Nah, rekane, Jibril, munyo, alaihi salam. Mikail, alaihi salam. Oh, tempat. Besok semalai mati, wong api sampean iku. Kadai mati teko, 12 malaikat. Menghibur sampean. Jok khawatir yai sampean. Isal man, penuh kima. Bunga. Walladzina tatabaf fahubul malaikat. Toyibin, hati diserang. Yakuluna udkhulul jannata. Nggih. Assalamu alaikum udkhulul jannat ma kuntum tahadun. Jare malaikat gitu. Wong-wong akeh sing ditekan malaikat, sing kate njabut kawane tiyang niku dan malaikat salamun alaikum eh kajiani selamat bagimu. Membesar gokono lho. Sebab kau melakukan perintah Allah Ta'ala. Ngoten bunga thayyibin seneng atine. Senajan ketok niki ne dijabut nyawa loro Pak. Lorane pol ketok sago gak krasa. Mboten krasa. Iki janji Allah Ta'ala melalui dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kan sing sae niku waktu dijabut nyawa dihibur kali malaikat. Bakal diuni salamun alaikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Muga-muga kita sedaya mati husnul khotimah. Betul iman, betul Islam. Mari niki. Sing paling syafaat para nabi, para rasul, malaikat sahabat, wasyuhada wal kabeh niki. Para syuhada, para wali-wali. Kullun ala qadri maqami wa qurbinal izwajalah. Inni. Mereka-mereka dapat disawat sekadar nopo kelamati nopo kelamani leo kelamati kelamat temen di kata si disawati leo sekedi kelamati di sekedi si disawati ala kodri niki makomihi makatan para bapak waduh kari sangat menit niki para bapak masalah pertama di Umar Adi Umar nggih. Kalau betul kita peniki masalah sampeyan iku dungo kok gaji kabel-kabel no di kitab ini jadi peringatkan ma'alal wajhi ma'alal wajil ardi muslimun tidak ada di muka bumi ini seorang muslim sampaikan kali ku loh yadu'ullah ta'ala bidakwatin illa atahu nge iyaha kecuali dungo sampeyan berkabuli dengan Allah ta'ala. Dungo sampean. Ya sawet dak akan insyaallah kabuli. Lalu malam rebo talangaken sampean paling apik dungo apa? Sampean jaluk disepuro dosane lan sehat walafiat. Idza sa'atumullah was'alul afwa wal afiyah. Pun titik. Lek sampean dungo napa-napa, njoo disepuro dosane lan suara sawake. Mangan sembarang enak wis. Sampean rebo talangaken mangan menjeng masyaallah. Joko karak nggih. Ambil dikai kelopo, masya Allah luar biasa. Kalau meningotan itu isu kalau dikirim karak. Ambil jenengi meningot jeneng menjeng kali pesan kalau jauh di ya Allah. Wah nak pak karak dimasak kalau tadi kau nih untuk kelopo ini untuk menjengi. Pesan kalau meningot kau tuh waduh kontak dengan alhamdulillah. Coba apa kau jauh orang tuamu mak. Anu kan gono karak mak, enak coba aja, lek gajemu sampean. Jadi sampean donga, insyaallah dipun ijabahi. Tiga, siji dipun ijabahi. Kaping kula kemeng kali, au sarfa andu minasul islah. Didono teko blai. Siji dipun kabul seketika niku. Atau sampe didono teko blai. Atau niki au yudakhkharu au yudakhir lahu mila ajri islah. Wis disimpen bisa akhirat. Menakhirat ki lho kon biyen donga takenno alhamdulillah tiga-tiganya sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat donga. Kanjeng Nabi Allah Ta'ala dawuh ud'uni astajib lakum. Ujibu da'watan da'ida da'ani. Lajeng donga sing paling mustajab wonten 6 di kitab Al Jawabul Kafi. Napun waktu ini siji, rungono niki, rungono. Dungo sing paling mustajab tunggal ing menika sulusul lail akhir. Antara jam 3 jam 4 malam. Antara jam 3 jam 4 malam. Lek perlu sampe cati. Nggih, sampe tangi jam 2. Hajat tahajud, akhir dungo. Niku mustajab luar biasa. As-sulusul sal akhir minal laili, siji. Au idal adzan Haji Abdul Razak adzan. Pada adzan dungo. Allahumma rabbadi da'wati. Ada ngatan dungo dewe. Ngatan. Tiga. Wabena adzan ikumat. Adzan biasa niku pujian. Loh pujian niku mustajab pak. Astaghfirullah rabbal barah. Ngatan ada ini. Ngatan ya. istighfar, maca selawat, mustajab antara ni azan komat. Berkata dari azan itu cepat-cepat komat, ujian dhisik, maca selawat, maca istighfar, ngoten lho. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun rasulullah sadiqul wa'dilam. Kuatno iman. Yang keempat, wajib harus salat maktubah. Dungo sak mari sembahyang perdu sampean berjamaah. Imam dungo melu amin sampean. Ojo mari sembahyang palencing kepiritan ndak apa wae maniku menemani sampean. Jadi dungo sing mustajab adalah doa yang kita panjatkan setelah sembahyang maktubah. Bareng-bareng kali imam. Imam dungo melu amin. Baru ngoten dungo dhewe sampean. Ngoten lho. Yang keenam, yang kelima, inda su'udil imam yaumul jumu'ah al-imbar hatta dasal midalkal yaum. Jumat. Lek sampeyan kok sampeyan Jumat jam piro tak budhali? Jam piro budhali cukoro lho, cukoro lho. Jam 09. Nangi kok apa ngene ya? Ngene ya dene. Paling ono jaba kono. Man iki. Iman munggah mimbar biasae dilan iku Allahumma shalli Muhammad iku ilang sampean mengingatkan ndak iki lho bangku sami dungoke sampean waktu imam buka mimbar ndungo wis gak iso cara-cara jo Gusti rezeki rezeki rezeki ngoten lho lho Gusti ilmu ilmu niku mustajab waktu munggahe mimbar menggawe imam ke mimbar lajeng longgo antarane khutbah dua juga mustajab. Hilal Malik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ngilang sampean. Kira doa mustajab. Dileng-ileng nunggu. Yang terakhir, setelah asar dan Jum'ah. Sampai surup serenggi. Masya Allah, luar biasa nih. Doa yang paling mustajab. Doa yang kita panjatkan setelah sembahyang asar sampai maghrib malam Sabtu. Sampai maghrib. Ini ada kitabnya. Dan semua tahu. Sampai-sampai sital timar rodoan garbane Ali bin Abi Thalib niku enggak ada pelayan khusus kangge ningali suruh wis sering nggih. Delokan dia pelayan engko sering serorop apa kandano. Ningali. Pun Fatimah sorop donga. Masyaallah. Jumat malam Sabtu pekaten persis 7:07:09. Muga-muga napa ora kan ben paling manfaat dina taala. Nggih amin. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wat taraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wat taraji aslataya jiratal ala ya ohailal judi wal karam ahlu baitil muhtahdurihum amanul ahli fadzakiri ahlu baitil muhtahdurihum amanul lul azifaz zakiri shubbihu bil anjumi zu mislama qad ca'a fi sunani wasafin lullin lajah ti'idha khifta mil tufan likul li'ada wasafin lullin lajati iza khita min tufan likulli azafan jufi halatakunu kada watasim billahi wasta'ini rabbi fawfalna bibar katihim wahdinal husana bi'ur matim rabbi fawfana bibarakatim wadinal husana bihur rahmatim wa amitanna fi tariqat wa mu'afati minal fitani ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wat taraji ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji asfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal Allahumma salli wa sallim wa barikali. Jangan lupa malam Rebu yang datang, datang tamu kita. Dokter ya aja sama-sama ngira nggih teko kabeh nggih, ya penting iki. Saya perlu sampean boto HP tau butuh ngeten. Kayak peringatan. Malam Rebu iki kerapet ten dino, malam Rebu iki. Bae kula niku diisil beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.